السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات، الحاضرون والحاضرات، demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Sore yang berbahagia dan mulia ini, Allah berikan kita taufik kembali bisa hadir di majalisul zikir, majalisul ilm, yang mudah-mudahan menambah kita semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla, mendorong kita untuk berbuat yang saleh dan mencegah kita berbuat al-munkar. Salawat dan salam bagi Nabi kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali para hadirin, masih di dalam kitab Tauhid min sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, masih di dalam masyiatullah azza wa jalla nafidha, kehendak Allah azza wa jalla pasti terlaksana. Akan kita ambil hadith Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Tafadhal. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam al-Bukhari kembali membawakan dengan sanadnya, qala hadatsana Abdullah al-Musnadi, telah menceritakan kepada kami Abdullah al-Musnadi, qala hadatsana Hisham, telah menceritakan kepada kami Hisham ad-Dustawai, qala akhbarana Ma'mar, telah memberitakan kepada kami Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Basri, an az-Zuhri, dari al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri, an Abi Idris, dari Abu Idris al-Khawlani, عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، dari sahabat yang mulia Ubadah ibn Samit, semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Ubadah ibn Samit ibn Qais ibn Asram al-Ansari al-Khazraji, beliau di antara orang yang ikut di perang Badar. Tokoh sahabat dan tetua mereka, seluruh peperangan bersama Nabi tidak pernah alpa. Siapa? Ubadah ibn Samit radhiyallahu an. Dan beliau juga min hafazat kitabillah, di antara penghafal kitab Allah azza wa jalla. Beliau meninggal di Ramlah tahun 34 Hijriah. Umur beliau adalah 72 tahun radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhu wa an jami'is sahabah. Qala, beliau berkata, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna al-bay'ah? Dan kepada siapa kita berbay'at? Al-bay'ah maknanya adalah al-mu'ahadah ala fi'li syai' wa tarki, janji setia untuk melaksanakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Itu makna dari apa? Bay'at. Jadi kita berjanji setia mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, itu dikatakan bay'at. Dan bay'at ada yang sunnah, ada yang bid'ah. Bay'at yang sunnah adalah kepada pemimpin. Siapapun sudah naik, bay'at ala sam'i wa ta'ah. Dengar dan mentaati penguasa fil ma'ruf, tentunya dalam kebaikan semata. Adapun dalam keburukan kita tidak boleh taat. Yang kedua, bay'at al-bid'ah. Mana bay'at al-bid'ah? Yaitu bay'at kepada ketua kelompok dan yang lainnya. Ini bay'at bid'ah. Tidak boleh antum berbay'at kepada saya. Ya, karena saya gurunya antum misalkan. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak berhak bagi seorang guru, bagi seorang ketua untuk membay'at pengikutnya. Karena yang seperti ini adalah at-ta'assub al-hizbiyah, lari kepada kelompok dan fanatisme. Nah, bayat yang hak adalah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian al-ulatul umur, pemimpin-pemimpin setelah beliau sampai hari kiamat. Tentunya ala sam'i wa ta'ah, dengar dan taat. Ya, selama tidak ada atau selama di dalamnya tidak ada al-maksiat. Kalau ada maksiat, fala sam'a wala ta'ah. Kita tidak dengar, kita tidak taat, tetapi tidak memberontak. Baik. Jadi beliau mengatakan bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin. Beliau berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam jumlah beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh para ulama kita, apa makna dari kalimat ar-rahat? Dalam bahasa Arab ada dikatakan naif, ada dikatakan bidwa, ada dikatakan rahat. Ya, rahat ini antara 3 sampai 10 atau 7 sampai 10. Tidak banyak. Maka dikatakan fi rahtin au fi rahtin, ya, auladakum. Afwan, fi rahtin. Faqala bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rahtin. Aku berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa orang sahabat, antara 3 sampai 10. Ah, kalau antara 3 sampai 9 namanya bid'. Namanya apa? Bid'un. Al-iman bid'un wa 60 syu'bah atau bid'un wa 70 syu'bah. Iman 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Antara 3 sampai 9. Kalau rahat antara 3 sampai 10. Baik. Faqala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melafazkan baiatnya. Ubayyukum ala an la tusyriku billahi syai'a. Aku ambil janji setia dari kalian, jangan kalian berbuat syirik. Ah, sudah kita sebutkan apa definisi bayat. Janji setia untuk apa? Melaksanakan sesuatu atau di sini melaksanakan atau meninggalkan? Meninggalkan, otomatis melaksanakan. Apa itu? Meninggalkan syirik berarti wajib bertauhid. Dan ini bayat yang paling inti. Ya. Kalau bayat kepada guru yang jelas bid'ahnya, menyimpangnya apa? Pasti ngikat kita taat kepada organisasi. Ya, sami'na. Maksum enggak? Enggak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, bayat kepada penguasa sudah ada aturannya dalam Al-Qur'an. Yang Allah Azza wa Jalla katakan, ya, wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amr. taat kepada Allah, taat kepada, dan kenapa tidak mengandalkan atiu? Karena bahwasanya sesudah Rasulullah SAW, ulul amr ini bisa benar, bisa salah. Maka kapan wajib ditaati? Selama dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Selama tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak boleh ditaati. Tapi tidak boleh memberontak. Tidak boleh keluar dari ketaatan kepadanya. Yang salah, diingkari salahnya saja. Dan itu pun an-nakira bil qulub, ingkari dengan hati. Dengan lisan, kalau di depannya langsung nasihat. Ya. Ada pun mengajak orang untuk mendemo dia, apalagi memberontak dia, tidak ada dalam syariat Islam para jemaah. Ini ada pada syariatnya Khawarij. Adapun syariatnya di Muhammad bukan begitu. Baik. Jadi baiat yang paling utama apa? Baiat tauhid dan meninggalkan asyirik. Dan ini selalu diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di awal-awal Islam. Maka lihat di akhir surah Al-Mumtahinah. Di akhir surah Al-Mumtahinah, ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka 'ala alla yushrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna bibuhtan. Wala yaqtulna auladahunna wa la ya'tina bibuhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabayyi'hunna wastaghfir lahunna Allah. Hai Nabi, apabila datang kepadamu para mukminah, yubayyi'naka, mereka berbaiat. Ya, berbaiat. Tapi ingat, beda cara Nabi membaiat laki-laki dan membaiat perempuan. Kalau laki-laki dipegang tangannya. Tapi kalau perempuan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bayatukunna kalaman. Inni la usafihun nisa, kata Nabi. Aku tidak berjabat tangan dengan perempuan. Qad bayatukunna kalaman. Aku cukup berbaiat dengan kalian pakai ucapan. Bayangkan Rasul yang paling mulia, yang tidak ada niatnya macam-macam saja, tidak berani jabat tangan dengan perempuan, apalagi kita. Ya, harus kita lebih takut pada jamaah. Karena ini apa? Sudah menjadi kebiasaan jabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Bahkan apa? Saling kelidik dia. Waktu jabat tangan dimainkan tangannya. Ada enggak? Ya hati ini para jamaah. Jadi karena biasanya dianggap baik. Padahal apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan Imam Ar-Royani dan yang lainnya, dibawakan dalam silsilah sahihah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid." Seorang kepalanya ditusuk pakai jarum besi, khairul lahu, lebih baik. Min an yamassa imra'atan la tahillulah, ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya disentuh kecuali setelah nikah. Jabat tangan ini hati-hati nih, terutama lebaran. Kosong-kosong katanya. Tambah dosa, bukan kosong-kosong. Nabi bersabda, "Katsaballahu li bani Adam minaz zina la mahala." Allah mencatat anak Adam ini pasti berzina, mau tidak? Tidak mau, mau tidak mau. Wal yadu tazni wa zina halam, tangan berzina, zinanya tangan apa? Berjabat tangan. Hati para jemaah. Itu kan pendapatnya saja. Baik, Rasul mengatakan demikian. Rasul orang yang paling suci loh para jemaah. Tapi ketika berbaiat dan momen yang sangat apa? Penting. Sangat urgent. Nabi mengatakan, qad bayatukunna kalaman. Aku tidak berjabat tangan dengan wanita, aku sudah cukup membaiat kalian dengan ucapan. Kalau laki-laki dijabat tangannya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baiatnya. Ya. Ubayyukum ala la tusyriku billahi syai'a. Aku baiat kalian jangan berbuat syirik. Jangan berbuat syirik. Syirik adalah taswiyatu ghairillah billah, menyetarakan selain Allah dengan Allah. Dalam apa? Fi huquqi, dalam hak Allah. Ya, atau memberikan selain Allah hak hak Allah. Apa hak Allah? Ibadah. Ini memberikan selain Allah ibadah, syirik. Demikian juga apa? Wa khasaisih, memberikan selain Allah kekhususan Allah. Apa kekhususan Allah? Rubuh, menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur. Kita katakan jin bisa mengatur, maka apa? Syirik. Kemudian nama-nama dan sifat Allah, memberikan selain Allah sifat Allah, tahu yang gaib, dukun, paranormal, tukang tenung, ya, maka ini apa? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Telah membagi hak Allah dan telah membagi kekhususan-kekhususan Allah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Baik, baiat pertama, baiat kalian jangan berbuat syirik. Yang kedua, wala tasriqu, jangan mencuri. Ya, mencuri level tinggi, korupsi. Ya. Yang lainnya termasuk yang paling jahat mencuri dalam salat, yang lari itu terutama Ramadan. Ya, kejar target 23, terserah berapa menit. Ini pencuri yang paling buruk. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nasi sariqatan man yasriqu min salatihi. Pencuri yang paling buruk adalah mencuri salatnya. Salatnya sendiri dicuri, dikorupsi, dipotong-potong. Lari. Bayat yang ketiga, wala taznu, jangan zina. Maka Allah berfirman, wala taqrabu, jangan mendekati zina. Ingat, mata berzina, apa zinanya? Memandang yang tidak boleh dipandang, al-aurat. Wal yadu tazni, tangan berzina, apa zinanya? Tadi jabat tangan yang bukan mahram. Apa nama mahram yang haram nikah selama-lamanya? Di mana saya temukan dia baca surat An-Nisa? Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Ya, kemudian setelahnya hurrimat alaikum ummahatukum. Allah haramkan atas kalian ibu-ibu kalian, wa banatukum wa akhawatukum. Terus sampai wa halailu abnaikum, ya, yaitu istri-istri anak-anak kalian, menantu perempuan kalian. Di sana dijelaskan al-maharim. Mahram abadi yang selama-lamanya. Itu baru boleh kita jabat tangan. Ya, yang mahram abadi selama-lamanya. Zina, tangan berzina, zinanya menyentuh tadi. Kemudian kaki berzina, apa zinanya? Berjalan menuju maksiat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Usaddiquhu al-faraj." Yang akan membenarkan adalah kemaluan. Sallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Kemudian, wala taqtulu auladakum, jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Zaman dahulu ada namanya apa? Wa'dul banat. Terutama perempuan. Wa idza busyira ahadum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Orang-orang jahiliyah kalau dikasih tahu istrinya melahirkan anak perempuan, muka mereka merah padam sambil menahan marah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Malu dia, enggak mau jalan di depan orang, jauh dia. Maka Allah berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat, dalam surat At-Takwir. Dan ingat, ketika kelah hari kiamat, anak-anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup akan ditanya oleh Allah, bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab dosa apa mereka dibunuh itu. Ya, jangan bunuh anak-anak. Itulah salah satunya wa'dul banat zaman dahulu. ya, wa'dul banat. Kemudian wala ta'tu bi buhtanin taftarinahu baina aydikum warjulikum, jangan dusta. Jangan suka apa? Bohong, lekak, nungkulang. Hati-hati ini. Ya, zaman hoax. Ya, dusta. Baik lisan kita maupun anggota badan kita. Kemudian berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis-hadis dhaif, hadis-hadis palsu, buhtan semuanya di para jamaah. Kemudian wala ta'suni fi ma'ruf, jangan kalian durhaka kepadaku ketika disuruh berbuat baik. Ini Nabi kalau suruh kita berbuat baik, jangan dilawan. Jangan ditentang. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Awala ta'sunu fi ma'ruf, jangan kalian tentang aku dalam kebaikan. Imam Nawawi mengatakan bisa maknanya apa? Jangan kalian menentang penguasa kalian. Fil ma'ruf, dalam kebaikan. Lalu apa kata Nabi? Faman waffa minkum, siapa di antara kalian yang melaksanakan baiatnya itu? Syirik tidak, zina tidak, maksiat, ya, mencuri tidak, maksiat tidak, menentang penguasa tidak. Fa ajruhu 'ala Allah, Allah akan berikan dia ganjaran surga. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَأُخِذَ بِهِ فِي الدُّنْيَا, barang siapa yang melanggar dari baiat itu, dan Allah subhanahu wa ta'ala langsung siksa dia di dunia. فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهُ وَطَهُورٌ, itu sebagai penebus dosanya. Ya, itu sebagai apa? Penebus dosanya. Nah, oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla, tentu yang dimaksud di sini apa? Selain dari kesyirikan. Jadi berzina, mencuri, membunuh, dusta, melawan penguasa. Ya. Ternyata Allah langsung kenakan dia hukuman di dunia, itu sebagai penebus dosanya. Maka itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya, "Idza aradallahu bil 'abdi aw bi 'abdihi khaira, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hambanya baik, ya, ajjala lahu al-uqubata fid dunya, Allah segerakan baginya hukuman di dunia. Jadi kalau kita salah langsung kena hukuman, ini tanda Allah senang. Ketimbang kafir tidak maksiat terus, tapi kok aman-aman saja, ini bahaya. Kenapa banyak orang kafir tertipu dengan cara seperti ini? Orang-orang maksiat tertipu. Ya, maksiat tiap hari, tiap malam, tapi sehat, rezeki lancar. Ingat, ini kalau sudah mati, sempurna siksaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi siapa yang melanggar baiat tersebut, lalu Allah subhanahu wa ta'ala timpakan dia apa? Musibah. Kenakan dia hukum seperti yang mencuri, sudah sesuai standar, kena potong tangan. Yang berzina, sudah menikah, rajam sampai mati. Maka apa? Kita katakan ini penghapus dosanya. Di akhirat enggak ada lagi sudah. Baik. Wa man satarahu Allah, wa man satarahu Allah, fadzalika ila Allah azza wa jalla. Wa man satarahu Allah, adapun orang-orang yang ditutup oleh Allah kesalahannya. Dia berzina, enggak kelihatan. Tidak ada yang tahu. Dia mencuri, tidak ada yang tahu. Ya. Tidak ada yang tahu. Ingat, tapi ingat ya, kaidahnya selain dari syirik ya. Kalau kesyirikan babnya lain. Kenapa? Kalau syirik mati membawa dosa syirik, innallaha la yaghfiru yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuninya. Selain dari itu, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni selain dari dosa syirik bagi yang dikehendaki. Asyahid di sini para jamaah dikatakan, wa man satarahu Allah fa dzalika ila Allah. Siapa pelanggaran-pelanggarannya ditutup oleh Allah, tidak dibongkar di dunia. Ya, dan tidak mendapat hukuman di dunia. Ya. Orang beriman berbuat dosa tapi enggak dapat hukuman juga di dunia. Ditutup sama Allah Azza wa Jalla. Sampai mati di bawah, tidak tobat juga. Fadzalika ila Allah. Urusannya orang ini kembali kepada Allah. Insya'a 'adzabahu. Kalau Allah berkehendak, Allah siksa dia. Wa insya'a ghafara lahu. Dan kalau Allah berkehendak, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Maka pelaku dosa besar mati belum tobat, selain dari syirik, selain dari kekafiran, ini dikatakan tahtal masyiah, kembali kepada kehendak Allah tabaraka wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang sudah kita bacakan tadi, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Demikian juga di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-116 ya, dengan lafaz yang mirip, para jamaah dirahmati Allah azza wa jalla, innallaha la yaghfiru yushraka bihi. Allah tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik. Dan mengampuni selain dari itu, liman yasha, bagi yang dikehendaki. Thayyib. Dari hadis ini para hadirin, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah pertama, a'zamul bai'ah, bai'at yang paling besar, janji yang paling utama adalah adamul asyriki billah, janji tauhid dan jangan berbuat kesyirikan. Ini janji paling besar, janji paling utama, bertauhid kepada Allah, jangan berbuat kesyirikan. Pada yang kedua, hadis ini menerangkan at-tahdhiru minal muharramat, peringatan dan ancaman dari perbuatan-perbuatan haram, wa kabairidz dzunub, dan dosa-dosa besar. Dosa besar paling utama apa? Syirik. Baru datang mencuri, baru datang zina, baru datang membunuh, baru datang berdusta, baru datang apa? Al-khuruj ala ulatil umur, memberontak. Faedah berikutnya, al-masaibu bisababidz dzunubi wal ma'asi. Musibah dan bala yang menimpa ini dikarenakan apa? Dosa dan maksiat. Karena jelas di sini ya, wa man asaba min dzalika syai'a fa ukhidha bihi fid dunya fa huwa kafaratullah. Siapa yang melanggar baiat itu lantas disiksa dia di dunia. Disiksa berarti apa? Adz-dzunub, dosa, ini merupakan apa? Asbabul bala, sebab musibah dan sebab bencana. Kemudian faedah berikutnya, wujubul wafa bil bai'ah, wajib menepati bai'at. Tapi ingat, bai'at yang mana? Bai'at yang syar'i. Kalau bai'at yang tidak syar'i boleh dilanggar, tapi harus bayar. Seperti bayar kafarah sumpah atau kafarah nadzar. Ini misalkan antum dulu pernah bayat tarekat. Nah, rata-rata tarekat pasti dibayat pada jamaah. Nah, benar bayat Pak Tony? Betul? Iya, dibayat. Nah, dibayat itu menyebut nama Allah, sumpah. Maka apa? Sekarang inilah dia jalannya Rasul yang kita ikuti. Kita tinggalkan yang dulu itu, maka antum harus bayar puasa 3 hari. Kalau enggak, memberi 10 fakir miskin, maka ya kalau enggak, antum beri 10 fakir miskin pakaian layak untuk salat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin thumma ra'a ghairahu khairan minhu, ya, falyukaffir an yaminihi wal ya'ti alladhi huwa khairun minhu." Barang siapa bersumpah lalu dia melihat ada yang lebih baik. Ya, sumpah kemudian melihat ada yang lebih baik. Silahkan dia bayar tebusan dari sumpahnya itu dan datangi yang lebih baik itu. Ini enggak bisa, aduh. Saya enggak bisa ninggalin soalnya sudah saya bayat. Inilah parahnya bayat yang tidak benar. Sehingga kita harus korbankan yang benar gara-gara baik. Maka ada jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Membayar kafarah sumpah itu. Haji duduk. Apa kafarahnya? Puasa 3 hari berturut-turut. Kalau enggak, beri fakir miskin 10 orang, satu kali makan kenyang, porsi jumbo. Enggak, sekali aja. Kalau enggak, pakai layak sholat. Berarti apa? Antum belikan di jubah 10 orang. Ada gua. Kalau enggak jubah, sarung dan baju. Oh, hakada. Baik. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan mazhab ahlus sunnati wal jamaah fi murtakabil kabirah. Mazhab hadis ini menerangkan mazhab ahlus sunnah wal jamaah terhadap orang Islam yang jatuh dalam dosa besar selain dari apa? Syirik. Mazhab ahlus sunnah atau hadis ini menerangkan mazhab ahlus sunnati wal jamaah dalam pelaku dosa besar dari kaum muslimin. Apa itu? Kalau meninggal dunia belum taubat, tahtal masyi'ah. Kalau meninggal dunia belum taubat, kembali kepada kehendak Allah. Insya'a azabah. Kalau Allah mau siksa, Allah siksa. Tapi ujungnya nanti apa? Surga. Kalau Allah tidak mau siksa, gratis. Langsung masuk surga. Berbeda dengan kelompok Al-Khawarij. Berbeda dengan kelompok Al-Mu'tazilah. Al-Khawarij mengatakan pelaku dosa besar dari kaum muslimin min ahli al-qiblah di dunia kafir. Di dunia apa? Kafir. Di akhirat khalidan mukhalladan finnar, kekal di dalam api neraka. Itu hukuman orang kafir. Al-Mu'tazilah apa kata mereka? Ya, la naslubu anhul iman. Ya, wala nuthbitu lahul iman. Tidak dicabut darinya keimanan, tidak juga ditetapkan baginya keimanan. Akhirnya apa? Fi manzilatin bainal manzilatain. Dia berada di suatu tempat di antara dua tempat. Tidak kafir, tidak beriman. Tetapi hukum akhirat khalidan mukhalladan finnar, kekal di neraka. Ini bedanya mazhab apa? Mu'tazilah dengan Khawarij terhadap muslim pelaku dosa besar yang tidak tahu taubat. Kalau taubat sih selesai para jemaah. Syirik juga kalau taubat enggak ada masalah. Jadi hadis ini menerangkan mazhab ahlus sunnah wal jamaah terhadap muslim pelaku dosa besar mati dalam keadaan tidak taubat, di mana dia? Tahtal masyiah, kembalikan kepada siapa? Allah. Maka Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Lumatul I'tiqad, apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Narju lil muhsini ala ihsanihi wa nakhafu 'ala al musii'i 'ala isaatihi." Kita berharap orang berbuat baik surga dan kita khawatir orang Islam berbuat jahat neraka. Maka tidak boleh kita menetapkan fulan surga kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah masuk surga atau ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Dan tidak boleh kita menetapkan bagaimanapun jahatnya orang Islam ini, dia menjadi pelaku, ada menjadi penduduk neraka, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi penduduk neraka. Jadi mazhab Ahlus Sunnah inilah dia para jamaah. Kita berharap orang baik dapat surga, orang yang Islam berbuat jahat, khawatir kita dia masuk neraka, dan hukumannya tahtal masyiah, kembali kepada apa? Kehendak Allah. Tentunya mati dalam keadaan apa? Tidak taubat dan tidak syirik. Tidak tahu taubat. Kalau taubat selesai sudah, aman insyaallah. Ya, saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wajalla. Apa yang bisa kita ambil pada kesempatan sore yang berbahagia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.